Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasid sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sekarang ini sedang berkumpul di rumah kediaman dari Al-Ustadz Abu Umar Hafidhullah ta'ala. Dan kita ini sekarang ini sedang memasuki segmen Rahmah di Radio Rasid. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa segmen Rahmah itu yaitu Rahmah Tama Berfaedah, dalam kesempatan pada siang hari ini alhamdulillah telah hadir di markas Basecamp X Fuyus ini, kita bersama telah hadir di sisi kita yaitu Al-Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Asewet, yaitu mudir dari Mahad Diyaus Sunnah di Cirebon. Nah, sebagaimana pendengar sekalian ketahui bahwa beliau adalah salah satu asatidzah kibar yang ada di Indonesia ini, yang alhamdulillah telah lama bertahun-tahun beliau melanglang buana di dakwah salafiyah di Indonesia ini. Alhamdulillah kita kenal beliau sebagai salah satu asatidzah kibar yang tentunya menjadi banyak rujukan dari kalangan salafiyin di Indonesia. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau hadir dalam daurah masyayikh untuk asatidzah ini di veteran, beliau menyempatkan untuk berkumpul bersama kami, yaitu teman-teman yang dulu sempat belajar di Dalal Hadis di Fuyus. Dan alhamdulillah beliau sekarang Al-Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Sawet berkenan untuk kemudian menghadiri acara atau segmen di Rasyid, yaitu segmen Rahmah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, saya telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami ini. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, bekhair, wa'afiyah. Alhamdulillah, mungkin sekarang cukup padat ya Ustaz, daurah asatidzah yang sekarang ini Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Bagaimana kesan Ustaz ini selama daurah beberapa hari ini Ustaz? Masya Allah, kesan yang sangat baik. Artinya istafadna fawaid kathirah jammah, kita mendapatkan faedah yang sangat banyak alhamdulillah, dan waktunya juga padat, hampir gak ada kosong ya, kayak kejar-kejaran ya, dengan ilmu. Nah, apakah mungkin suasananya sama Pak, sedikit berbeda manakala kita belajar di yang semua antum rasakan ketika belajar di para masyayikh dulu dengan kondisi yang sekarang Zat? Ya, sedikit ada perbaikan-perbaikan Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin Ustaz, kami harapkan kebetulan di tempat kami ini berkumpul beberapa teman-teman yang mayoritasnya pengajar dari mahat-mahat Ahlussunnah di Indonesia. Oleh karenanya kami berharap dan sudi kiranya Ustaz Muhammad bisa memberikan nasihat bagi kami yang sekarang ini boleh dikatakan baru saja terjun ke dunia dakwah. Oleh karenanya kebetulan Al-Ustadz sudah sekian lama berkecimpung di aktivitas dakwah ini, tentunya pengalaman jauh lebih banyak dibanding kami. Dan oleh karenanya kami memohon Al-Ustadz untuk memberikan nasihat kepada kami tentang apa namanya berbagai aspek terkait dengan masalah dakwah, yang tentunya itu merupakan pembekalan bagi kami ke depannya yang semoga bisa bermanfaat. Oleh karena itu kepada Al-Ustadz kami persilakan nasihatnya Ustaz. Baik. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pertama-tama tentunya wasiat yang paling penting, wasiat dari Allah Taala dan wasiat Rasulullah SAW adalah dengan taqwallah. Usikum bi taqwallah. Aku wasiatkan semuanya dengan takwa, karena memang itu adalah bekal, bekal kita di dunia sampai menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa. Berbekallah, kasungnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Lebih-lebih lagi antum masyaallah istafadtum fawaid yang sangat banyak di Fuyuz dan juga di beberapa tempat yang lain dari para ahlul ilmi, orang yang berilmu. maka tentunya di pundak-pundak kalian ada tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menyampaikan zakat dari ilmu, yaitu pengamalan dan penyampaian. Seorang yang memiliki nikmah diperintahkan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan kami tambah, kata Allah. Tapi kalau kalian kufur, sungguhnya adabku sangat berat, sangat pedih. Maka ketika kita diberi ilmu, tentunya kita harus bersyukur pada Allah SWT. Dan di antara bentuk syukurnya, di samping mengucapkan pujian pada Allah, alhamdulillah, alladzi bi'ni'matihi tatimmu shalihat, juga mengerjakan kewajiban-kewajiban pada kenikmatan tersebut. Kalau kenikmatannya berupa ilmu, tentunya kewajibannya adalah pengamalan dan penyampaian. Ketika kita memiliki harta, masya Allah, bahkan melimpah sampai melebihi nisab, terkena zakat. Maka ketika kita memiliki ilmu, juga kita terkena zakatul ilm, kewajiban ilmu. Ini istilah beberapa ulama, sebagaimana dinukil dalam Lamud Dur, adalah pengamalan dan penyampaian. Mengamalkan pada diri kita apa yang sudah kita ketahui, konsekuen dengan ilmu yang telah kita pelajari, dan juga menyampaikan pada orang lain. Apakah kalimat man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi atau ballighu anni walau ayah, atau ucapan Allah SWT, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah. Dan masih banyak lagi. Dan antum a'lamu bihi minni, antum lebih tahu tentang dalil-dalil tentang masalah kewajiban tersebut. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan, man ra'a, siapa yang melihat kemunkaran, ra'a bi'aynihi wa ra'a bi'ilmih. Ada orang yang melihat dengan matanya tapi tidak melihat dengan ilmunya. Artinya dia tidak tahu kalau itu munkar, sehingga dia tidak terkena kewajiban, karena dia tidak tahu kalau itu munkar. Sebaliknya, ada orang yang mengetahui bahwa itu perkara munkar, tapi dia tidak lihat, juga tidak terkena kewajiban. Yang terkena kewajiban, man ra'a, ra'a bi'aynihi wa ra'a bi'ilmih. Dia dengan ilmunya tahu bahwa itu adalah munkar, dan dia melihat. Maka dia berkewajiban untuk mengingkarinya. Khonifrina azakumullah. Tentunya dalam menyampaikan ilmu, dalam mengingkari kemunkaran, kita harus berbekal. Yaitu bekal yang disebutkan di pertama adalah taqwallah. Sebagaimana disebutkan pula oleh Syekh bin Baz dalam Zadud Da'iyah, juga taqwallah. Sehingga kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar berharap keridhaannya, mengharapkan pahala di sisinya, mengharapkan jannahnya. Dan yang kedua, al-ilm. Ilmu ini disebutkan tiga perkara. Ilmun bisyari'ah, wa ilmun biman da'awna ilaih. Artinya bil mad'u. Yang ketiga, bi tariqati da'wah. Tahu ilmu syariatnya, memiliki bekal ilmu. Kedua, dia mengetahui siapa yang dihadapinya, ilmu tentang mad'unya. Dan yang ketiga, ilmu tentang tata cara dakwahnya. Masih dalam risalah kecil yang sama, disebutkan bahwasanya dengan dalil-dalil yang tentunya ma'rufah, adapun ilmu tentang agama, tentunya seorang enggak akan bisa menyampaikan apa yang dia tidak punya. Faqidu syai la yu'ti. Yang tidak punya enggak akan bisa memberi. Tentunya menyampaikan ilmu ya harus punya ilmu. Itu sudah pertama. Yang kedua, tentang halal mad'u. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad ibn Jabal, "Innaka ta'ti qauman ahla kitab, fa yaj'al awwalu ma tad'uhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah." syahid pada ucapan innaka ta'ti qauman ahli kitab, engkau akan menemui di sana orang-orang dari kalangan ahli kitab. Disebut oleh An-Nawawi rahimahullah dengan tautiah, pijakan. Aku akan menasehati dengan tautiahnya bahwa engkau akan mendatangi ahli kitab. Maka hendaklah begini, begini, begini. Barakallahu fiikum. Dari kalimat ini innaka ta'ti qauman ahli kitab berarti kita perlu tahu tentang halal mad'u. Dan ini yang saya fokuskan untuk nasihat siang hari ini, karena beberapa orang yang pulang dari Yaman, pulang dari Madinah ke Indonesia bawa ilmu banyak, masya Allah. Bahkan kita yang di sini sudah kalah ilmunya. Tetapi ketika datang, dia tidak tanya kepada siapa yang di sini tentang keadaan di sini, langsung berjalan sendiri dan tiba-tiba terjadi berbagai macam perkara-perkara fitnah. Hanya karena satu hal. Dia tidak tahu keadaan mad'unya sama sekali. Enggak tahu apa yang terjadi, enggak tahu latar belakang mereka bagaimana, enggak tahu siapa kawan, siapa lawan, enggak tahu. Beberapa ikhwah asatidzah yang sudah masya Allah bergelut dalam dakwah lama di sini mengetahui kalau orang ini sudah dinasehati sekian ratus kali dan sudah menyatakan bahwa ini berbahaya orang ini. Tetapi ketika hamba Allah ini datang, barangkali mungkin saja dia begini, mungkin saja dia masuk. Ternyata orang ini berbicara dengan bahasa yang sangat halus, yang sangat lembut, yang menakjubkan. Tu'jibuka, mengagumkan kamu, ucapan-ucapannya. Tiba-tiba berubah, menyalahkan sekian asatidzah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ini orang ternyata baik kok. Qanibirin a'azakumullah. Ini biasanya terjadi karena hal yang kedua dia kurang. Hal pertama dia punya. Tapi dia tidak tahu keadaan orang ini seperti apa. Apa yang diucapkannya semua dusta. Saya itu tidak mengharapkan kecuali kebaikan. Wallahi munafiqin, Allah katakan tentang ucapan mereka seperti itu. In aradna illa al-husna. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami ini sungguh demi Allah cuma ingin kebaikan dan kami ingin kembali pada salaf kami. Tapi kami dituduh, itu klasik. Klasik, kami dituduh begini, dituduh begitu. Sehingga perlu kita bekerja sama dalam hal ini. Ta'awun. Alal birri wa taqwa. Ta'awun dalam dakwah. Antum membawa ilmu, menyampaikan dan meminta saran-saran dari asatidzah yang sudah lebih dulu. Sehingga mereka akan berkata, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Falyaj'al. Kan begitu. Atau berkata, innaka ta'ti qauman min kada wa kada, kaum yang seperti ini, maka kamu hendaknya begini. Sehingga dapat masukan-masukan yang baik. Mudah-mudahan dakwah akan berhasil. Dakwah akan membuahkan hasil. Imma Allah kasih hidayah mereka. La bihaulina wa la biquwatina. Imma Allah memberi hidayah mereka. Wa imma kita sudah aqamnal hujjah. Sudah tegakkan hujjah. Barakallahu fikum. Walaupun artinya, walaupun mereka kemudian tidak bisa menerima atau mereka menolak atau mereka bahkan menentang, memusuhi, itu jangan mengatakan dakwah tidak berhasil. Kalau kalian dan kita sudah qiyamul hujjah dan sudah tegak hujjah, itu namanya dakwah berhasil. Artinya mereka sudah tidak punya bukti lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, "Alam ya'tikum nadhir?" Bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Mereka enggak punya jawaban kecuali bala. Bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna. Tetapi kalau kita tidak tegakkan hujjah, mereka akan berkata, kami tidak dengar apa-apa. Bahkan kami punya tetangga, katanya salafin ahlus sunnah, kami tidak pernah dinasihati. Tidak pernah diberitahu. Sehingga, imma qiyamul hujjah wa imma Allah berhidayah. Mereka bisabab, dengan sebab dakwah kita. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ilmu bitariqati da'wah dibawakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ayat Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan hikmah. Kata Muqayyim rahimahullah, ay bil ilm bil kitab wa sunnah. Dengan qala Allah, dengan qala Rasul. Dengan dalil-dalil, dengan qala Allah, qala Rasul. Selama mereka masih memiliki iman, kalau kita sudah menyatakan qala Allah, qala Rasul, mereka enggak akan bisa dan enggak akan berani mereka menolak. Walaupun mulutnya mungkin menolak, itu ayat Wahabi, itu hadis Wahabi. Hati kecil mereka menyatakan, tapi mereka bawa dalil, bawa ayat, bawa hadis. Sehingga jangan putus asa. Sesungguhnya mereka dalam hatinya sudah mengetahui bahwa kita bukan mengajak pada pribadi, bukan mengajak pada partai-partai tertentu, bukan mengajak pada hizbiyah, bukan mengajak pada kelompok-kelompok sempalan, tidak. Mengajak kepada Allah. Ikutilah ucapan Allah, ikutilah Rasul. Ini bil hikmah. Wal ma'udatil hasanah, dengan targhibi wa tarhib. Targhib, memberikan ragbah agar mereka semangat. Bahwa kalau engkau menjalani jalan ini, engkau akan mendapatkan dari Allah kemenangan di dunia dan keselamatan dari fitnah, dan akan mendapatkan di akhirat jannah dan keridhaan Allah SWT. Diberikan semua kabar-kabar gembira yang memberi semangat. Sedangkan rahbah, terhib, menakut-nakuti. Ini dengan ancaman-ancaman. Yang juga dengan ucapan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang begini akan begini, barang siapa yang begitu akan begitu. Walaupun sebagian manusia sering salah paham. Sebagian masyarakat kaum muslimin sering salah paham. Setiap kita ancam dengan qala Allah, barang siapa yang berbuat syirik, maka mereka akan begini, akan begitu. Mereka merasa, kami dituduh syirik. Barang siapa melakukan bid'ah, mereka akan sesat, akan begini-begini. Mereka menuduh kita sesat. Ini hanya kesalahpahaman. Tetapi kita bukan hakim yang memvonis mereka kafir, atau mereka begini dan begitu. Tidak. Tapi kita memberikan peringatan. Jangan jalan ini akan membawa kepada kekufuran. Jangan jalan itu akan membawa kepada kesesatan. Jangan kamu masuk ke dalam jalan yang ini, kamu akan begini. Ini sesungguhnya nasihat. Mudah-mudahan suatu saat mereka akan paham bahwa kita berbeda dengan khawarij. Kita bukan mengkafir-kafirkan kaum muslimin, tapi kita memperingatkan kaum muslimin dari kekafiran. Menasihati mereka agar jangan sampai mereka terjerumus dalam kekafiran. Karena segala macam kesesatan-kesesatan, kebidahan-kebidahan, baridul kufur, jembatan kepada kekafiran. Maka targhib wa tarhib ini perlu. Dan tentunya yang ketiga, jadilum billati hiya ahsan, ay bil hujjah wal bayyinah. Bantah mereka dengan yang lebih baik. Membantah mereka dengan hujjah, membantah mereka dengan dalil, mematahkan syubhat-syubhat mereka. Karena tentunya di medan dakwah bertebaran sekian banyak syubhat. Dan ini termasuk ikhbar buat yang baru datang, bahwa sekarang ini syubhat dari sekian banyak kelompok sudah bertebaran. Apakah dari musyrikin, atau dengan bahasa lain, orang-orang yang terfitnah dengan kesyirikan-kesyirikan. Mereka membuat syubhat bahwa ini bukan syirik. Ini adalah satu pemuliaan, satu perkara yang syar'i, yaitu memuliakan ulama. Kita kasihan pada mereka yang awamnya karena mereka terbawa syubhat tersebut. Kami sudah memuliakan ulama, maka diluruskan. Ini jadilhum bilatihi ahsan. Yang namanya memuliakan ulama bukan kita meratap di kuburannya. Yang namanya memuliakan ulama bukan kita kemudian memohon, berdoa, meminta pembelaannya. Kita menangis di kuburannya, bukan itu. Tapi mendoakan mereka dan meneladani akhlak mereka, mengambil ilmu mereka, membaca kitab mereka, melanjutkan perjuangan mereka. Ini barakallahu fikum salah satu contoh saja. Masih banyak bentuk-bentuk syubhat lainnya. Maka harus ada yang membantah. Tidak mengapa kalau sebagian kalian, sebagian kita memang Allah kasih keahlian di bidang membantah. Ya. Maka sibuk dengan rudud. Ya. Dan apa? Sebagian kita sibuk dengan berbicara, menyampaikan ilmu dengan lisannya. Ya, tadi dengan tulisan, yang ini dengan lisan. Membantah dengan... Silakan. Artinya apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Hanya saja dua perkara antara al-ard wa rad harus ada. Artinya al-ard wa rad menampilkan kebenaran dan membantah kebatilan. Harus ada dua sisi ini. Kita cukup membantah itu sambil lalu saja, sekedarnya saja tidak. Seimbang antara Bashir dengan Nadir, memberitakan kabar gembira dan mengancam. Seimbang antara ardun warad, antara menyampaikan hak, menawarkan kebenaran agar diikuti, dan membantah kebatilan-kebatilan, seimbang. Dan betapa banyak kitab-kitab para ulama dalam masalah rudud. Kitab yang berjilid bahkan. Manhaj Sunnah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditulis untuk membantah mereka. Kaum Syiah, Rafidah dan Jahmiyah. 4 jilid. Bahkan dengan tahqiq menjadi sekian jilid. Ada yang sampai 10 jilid. Itu kitab rudud. Demikian pula kitab-kitab yang sesungguhnya kitab usul sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Ternyata di dalamnya membantah. Ini aslul awal. Tidak seperti ini. Jahmiyah. Ini menyimpang. Aslul kedua. Harus taat pada penguasa. Jangan seperti khawarij. Batal lagi. Asal ketiga, kita harus mencintai ahli bait, tapi tidak ghulu, jangan seperti Syiah, jangan seperti Nawasib. Asal yang berikutnya, iman bil qada'i wal qadar, membantah Qadariyah, membantah Jabriyah, membantah Mu'tazilah, wahakadha. Naam barakallahu fikum, ini sepintas ringkas yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Intinya ketakwaan dan keilmuan, dan keilmuannya dari tiga sisi tadi, ilmu tentang syariatnya, ilmu tentang cara dakwahnya, dan ilmu tentang siapa yang dihadapinya. Barakallahu fikum, sallallahu fikum al-afiyah, al-hidayah wa rahmah. Fadal. Masya Allah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Asyawad yang telah memberikan nasihatnya yang begitu bagus yang tadi sama-sama kita dengarkan. Dan bagi kita yang di sini, yang hadir di studio dari teman-teman pengajar yang dulunya kebanyakan menuntut ilmu di negeri Yaman, dan juga semoga juga ini juga bisa bermanfaat bagi sahabat Rasul sekalian yang mendengarkan. Khulasah tadi dari apa yang disampaikan oleh beliau juga disampaikan kesimpulannya oleh beliau, dan mungkin kalau beliau tidak berkeberatan ada berapa pertanyaan mungkin Ustaz yang mungkin di apa namanya kita akan sampaikan terkait mungkin dari ini juga bagian dari rangkaian pembekalan kami ini di apa namanya buat teman-teman pengajar. Begini Ustaz, sebagaimana yang tadi dijelaskan tentang terkait bagaimana para hizbin sekarang juga bersemangat untuk menebarkan kesesatannya, dan mungkin juga mereka-mereka juga masuk ke ranah kita untuk kemudian apa namanya mereka berusaha untuk mengalihkan kita ke jalan al-haq ini. Mungkin antum yang sudah lama berkecimpung di dakwah al-sunnah ini, kita ingin mengetahui saat jebakan-jebakan apa saja yang dipasang oleh hizbiyin di apa namanya dalam dakwah ini, sehingga kemudian kami bisa menghindari dari jebakan-jebakan itu, Ustaz. Karena juga ini sebuah kenyataan yang ada di lapangan, tidak sedikit dari orang-orang yang dahulu bersama kita yang kemudian akhirnya munharif. Oleh karena itu kami yang baru mungkin sekali meniti jalan dakwah ini, mungkin Antum bisa memberikan tips, trik sebagai penggambaran dari jebakan-jebakan hizbi ini agar kita terhindar darinya. Fadl, kami persilakan. Nah, jebakan-jebakan mereka sangat banyak tentunya. Tetapi gurunya satu-satu juga, yaitu syaitan, iblis, yang kadang membisikkan pada hizbiyin atau membisikkan pada ahlul hawa, pada ahlul bid'ah, meminjam lidah mereka untuk menyampaikan kepada kaum muslimin, khususnya ahlu sunnah, khususnya yang berkecimpung dalam dakwah, berupa penggembosan-penggembosan. Yang pertama, mereka akan bicara biasanya, ini yang umum saja, seperti apa yang diucapkan oleh kaum muslimin yang berdiri di Mesir, yang tokohnya adalah Salabanna dan sebagainya, dan menyatakan untuk kita jangan terlalu kaku, hendaklah toleran. Ini kalimat yang dari satu sisi bisa dibenarkan, dari sisi lain berbahaya. Artinya masih belum jelas kemana maksudnya. Atau dengan bahasanya, ikhwanul muslimin, nata'awun fima ittafaqna, wa na'tadri ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita kerjasama apa yang kita sepakati, dan kita saling maklumi apa yang kita berbeda. Adapun ikhwanul muslimin melaksanakan kalimat ini betul-betul harfiah, sehingga mereka rangkul seluruh ahlul bid'ah. Di dalam ikhwanul muslimin ada sufi, di dalam ikhwanul muslimin ada mu'tazilah, dalam ikhwan muslimin ada khawarij. Bukunya kalau baca Tarbiyah Ruhiyah Said Hawa, sufi. Kalau baca bukunya Yusuf Qaradawi dan Ghazali, banyak aqlani, aqliyah atau rasionalisme isinya. Banyak menggunakan akal. Ketika kita baca bukunya Said Qutb, khawarij. Ini barakallahu fikum. Sampai pada puncaknya mereka mengatakan tentang Syiah, bahwa Syiah itu saudara kita. Dan mereka menyatakan la syarqiyah, la gharbiyah, la sunni wa la syiah, islamiyah, islamiyah. Tidak timur, tidak barat, tidak sunni, tidak syiah, yang penting Islam, kata mereka. Dijadikan yel-yel, jadikan sebagai anasyid yang mereka nyanyikan, mereka dendangkan. La syarqiyah, la gharbiyah, la sunni wa la syiah, islamiyah, islamiyah. Tetapi ketika sudah banyak bantahan-bantahan para ulama, banyak mereka tersadar, tetapi rupanya jebakan-jebakan iblis tadi, jebakan-jebakan syaitaniyah tadi yang membisikkan pada tokoh-tokoh IM, tokoh-tokoh kaum muslimin, tidak sulit untuk lepas, tidak gampang. Karena memang syubhat bila idza waqara fil qalb, kalau sudah masuk dalam hati, sulit untuk lepas. Maka mereka hanya menguranginya. Muncullah sururiin yang berkata, kita tidak boleh menafikan kebaikan-kebaikan mereka. Bahwa mereka sungguhnya kaum muslimin saudara kita, selain Syiah. Nah, sururiin sudah mengeluarkan Syiah. Tetapi, mereka Abdul Hadil Misri diantaranya dalam bukunya, Manhajul Tilaqatul Kubra, menuliskan bahwa seorang yang berjihad, berperang fisabilillah, yang mereka aktif dalam berbagai macam gerakan-gerakan, itu mereka saudara kita. Muslimin atau sekelompok yang lebih mementingkan akhlak, maksudnya tasawuf, sufi, mementingkan hati, itu juga saudara kita. Yang berjuang ingin menegakkan atau ingin memenangkan perjuangan politik di negerinya, itu juga saudara kita. Yang hendaklah kita saling bantu-membantu. Jangan saling mengusui, tapi saling melengkapi. Ini kelompok mementingkan akidah. Ini kelompok mementingkan akhlak. Ini kelompok mementingkan. Kalau ibn Hazm bahasa dia sangat jelas. Orang yang baca pasti akan tahu. Yang dimaksud perjuangan politik adalah IM, yang dimaksud perjuangan dengan akhlak dan sebagainya adalah sufi dalam bentuk jamaah tabligh, yang maksudnya mementingkan akidah adalah salafiyin, yang harusnya yang katanya mementingkan jihad itu maksudnya mereka para teroris. Ini barakallahu fikum fitnah dan penipuan besar. Sangat berbahaya. Kalau bahasa saudara mungkin bisa kita terima karena masih muslim. Bahasa saudara mungkin bisa kita terima. Tetapi persaudaraan yang dimaksud oleh mereka berbeda dengan persaudaraan yang dimaksud dalam syariat. Kalau dalam syariat kita tahu saudara kita menyimpang akan kita peringatkan bahayanya. Hati-hati. Kalian telah sesat. Kembalilah pada sunnah. Kan begitu. Kita akan umumkan bahwa kalian khawarij. Menyimpang. Kalian salah jalannya. Kembalilah pada sunnah. Kan begitu. Tapi mereka bukan itu yang dimaukan. Saudara dalam tanda petik. Jangan salah menyalahkan. Jangan saling salah menyalahkan. Ini betul-betul jebakan-jebakan syubhat-syubhat yang banyak menipu. Di samping bentuk-bentuk lainnya, artinya yang kedua, seringkali disibukkan dengan perkara-perkara dunia dan teknis. Nah, ini juga bukan dari Suriah, tapi dari mereka ahli dunia. Ustaz, kita butuh orang yang begini-begini Ustaz. Sampai Ustaz itu tidak ngajar, tidak nulis, tidak menyampaikan ilmu, duduk di kantor. Ini banyak terjadi. Dan beberapa orang-orang yang pernah saya ajari murid saya, ketika sudah jadi, hilang. Lenyap. Kenapa? Karena dia kumpulnya sama orang-orang yang seperti itu. Duduk di Yayasan Dana Bantuan di Jakarta. Duduk di Darul Bir. Duduk di... Ini juga fitnah. Yang kadang-kadang betul-betul membawa fitnah karena manisnya dunia. Halwatun khadirah. Itu terkait dengan apa Ustaz? Dengan terkait dengan yang masalah ini nih. Apakah biasanya mereka dulu para hizbin ini menawarkan ini, menawarkan itu, atau kadang-kadang kebanyakan dari kita sendiri yang kadang mungkin karena tingkat kebutuhan yang tinggi dari sisi dunia akhirnya kemudian mulai mendekati itu Ustaz. Tapi kenyataan yang terjadi seperti apa banyaknya Ustaz? Mungkin yang antum ketahui Ustaz. Iya, mirip dengan itu fitnah dana bantuan tadi. Akan dipanggil dan kami akan gaji sekian. Kalau antum berprestasi, kami akan lipatkan gajinya. Dan itu bukan pengalaman orang lain. Ana juga ditawarkan di Sofwa. Dan ditawarkan seperti itu juga. Kalau nanti sudah full waktunya, kami akan double-kan uangnya. Ngapain duduk di kantor? Dalam keadaan kita yang ingin kita lakukan adalah bagaimana kita menyampaikan ilmu pada masyarakat. Menyampaikan nasihat pada mereka. Itu yang kita tuju. Terjadi pada orang lain. Setiap bulan. Mereka harus ngambil sendiri. Insentifnya. Ke Jakarta. Dan yang memberi langsung. Dari negerinya. Bukan dari Indonesia. Jadi syekhnya datang. Kumpulkan. Bagi. Amplop. Kasih amplop. Plus kasih nasihat. Nah ini ya. Nah ini, nasihatnya dalam tanda petik. Kasih amplop plus kasih syubhat. Sekarang ini bukan masanya kalian membantah Syiah. Betul, Syiah itu sesat. Tapi sekarang kalian harus fokus pada ini. Habis itu setahun sekali, tadi kan sebulan sekali. Setahun sekalinya ada daurah. Katanya ngilmiah. Karena memang bukan ilmiah, tapi ngilmiah. Tapi yang diundangnya, doa dari kalangan Hizbiyin tadi, Sururi atau Ikhwani, bagi kitab. Dan ada beberapa orang yang tadinya berjalan bersama saya, begini, tiba-tiba memisahkan diri. Iya, karena itu. Terakhir saya datangin, ngapain engkau bersama mereka? Oh, yang penting saya dapat kitab. Saya enggak dengarkan semua nasihat mereka semua, saya enggak masukkan hati. Yang penting kita dapat kita. Asalnya begitu. Ana tetap ma'akum, Ustaz. Ana tetap bersama antum. Ternyata dalam majlis yang sama, subhanallah, ngobrol bahwa kita nasihati kan dengan ucapan Syekh Rabi, dengan ucapan Syekh. Ternyata dia bilang Syekh Rabi itu kan bukan kibarul ulama. Masuk ternyata fitnahnya. Emang yang namanya kibarul ulama itu adalah yang tercatat dalam hayah kibarul ulama. Itu kalau yang tidak masuk berarti bukan alim kabir. Ini barakallahu fikum, akhirnya mulai melecehkan ulama. Dengan secara tidak sadar ada yang masuk dan waqara fil qalb, dan masuk dalam hati. Mulai tambah jauh. Dan sekarang sudah masuk dalam berbagai macam kelompok dan organisasi politik. Barakallahu fikum. Ini salah satu contoh aja. Masya Allah, nasihat yang luar biasa juga yang tadi disampaikan oleh Ustaz Muhammad Asyawet terkait dengan cipakan Hizbin. Nah, ini mungkin setelah kita mendapatkan nasihat dari beliau, kita tentunya harus lebih berhati-hati lagi terkait nanti kalau ada tawaran-tawaran tanda kutip dari mereka haula, ya, untuk kita bisa menghindar. Sebelum kita tutup segmen ini, kami tawarkan kepada teman-teman asatidah yang ada di studio, barangkali ada yang mau bertanya kepada beliau atau yang mungkin didiskusikan kepada beliau, kami persilakan. Silakan. Ada yang disampaikan? Ustaz Imam Ibrahim. Ada yang mau ditanyakan nih, Ustaz? Terkait berbagai macam problem yang mungkin sifatnya intern sesama asatidzah. Terkadang di perjalanan dakwah itu ada beberapa perkara yang butuh kita untuk saling koordinasi. Tidak bisa dipungkiri di berbagai tempat ada beberapa marakis dakwah. Nah, bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa sinergi? Karena kekhawatiran dengan berbagai marakis dakwah di satu tempat itu, kendala teknis di lapangan ada, semacam komunikasi yang kurang berjalan bagus. Nah, kita butuh nasihat antum, barangkali ada beberapa perkara yang bisa disampaikan kepada kami. Demikian, Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, silakan, Ustaz. Masalah tersebut tentunya sudah dijawab atau sudah disampaikan kuncinya dalam Quran, wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka itu selalu dimusyawarahkan. Kalau deadlock ke istilahnya, ya. Deadlock, ya. Terjadi kebukuan komunikasi. Ya, buntu. Cari yang lebih tinggi di atas antum, yang lebih tua dari asatidzah, yang memang lebih senior. Atau kalau tidak, yang lebih tinggi lagi, yaitu masyayikh. Ada ulama. Bisa lewat telepon, bisa datang ke sana, bisa ketika kebetulan datang ke Indonesia. Banyak cara. Yang jelas hubungan musyawarah, diskusi dan berbagai macam pembicaraan-pembicaraan di antara kita yang mengarah untuk ta'awun harus lebih dipentingkan daripada keluar. Maksudnya daripada keluar, daripada kepada orang yang sama sekali bukan dari kalangan ahlu sunnah, awam misalnya, atau bahkan mungkin dari penguasa misalnya. Ngapain ya? Kita belum waktu dan belum terpaksa untuk kesana. Kita ini bisa selesaikan secara pribadi. Nggak perlu kemudian kita bisa atau menyelesaikan dengan melibatkan orang lain. Sehingga yang harus digaris atasi adalah harus kita lebih solid ke dalam, lebih mempererat ukhuwah. Dan urusannya selalu dimusyawarahkan, jangan jalan sendiri. Dan itu sudah terjadi sekian banyak pengalaman yang saya sebut fitnah kiai sentris. Apa tuh, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Karena kasus ternyata bukan satu, bukan dua, udah berapa kasus hampir sama. Ternyata modelnya itu, kiai sentri itu pokoknya apa jari kiai. Itu yang kita dengar dari mereka terhadap kiainya, ternyata terjadi juga di beberapa pondok-pondok pesantren. Dia enggak ngerti A, enggak ngerti B, enggak ngerti C, pokoknya semua kiai. Semua ustaznya. adanya ustad yang ngurusi keuangan, ustad yang ngurusi peraturan, ustad yang ngajar, ustad yang menyiapkan santri, ustad yang ngawasi, ustad yang jaga malam juga, ustad yang semuanya, ayah, semuanya dia. Akhirnya apa? Dia capek, berat, dan rawan tuduhan, khususnya dalam masalah uang. Perasaan sudah dikirim 100 juta, 50 juta, kemana itu larinya? Karena nggak ada yang tahu, semuanya dia yang ngurus sendirian. Ini sering terjadi fitnah. Makanya saya nasihat kepada mereka-mereka itu, pertama, kumpulkan mereka-mereka yang memiliki kemampuan, memiliki ilmu, memiliki semangat untuk tahu kerjasama. Ya, ada manajemen. Gitu. Ada manajemen. Dan masing-masing menyampaikan atau menyampaikan usulannya dan kemudian dimusyawarahkan. Setelah keputusan jalan dalam keadaan mereka tahu bahwa itu hasil kebijakan kemarin. Tapi kalau tidak, mereka akan curiga, kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Karena berjalan sendiri-sendiri. Ini barakallahu fikum, sehingga betul-betul terbuka, termasuk keuangannya juga terbuka, termasuk masalah urusan-urusan peraturan juga bisa dirapatkan, bisa dimusyawarahkan, sehingga jangan anggap remeh rapat, karena itu sungguhnya kata lain dari musyawarah gitu. Rapat itu kata lain dari musyawarah. Dan nasihat selain buat antum, buat anak sendiri. Ya, anak itu dulunya gak suka rapat. Males aja. Aduh, terlalu resmi gitu, males gitu. Tapi kenyataannya terjadi berbagai macam kekacauan-kekacauan karena masalah itu. Rapat tiap pekan, anda bilang gitu. Nah, itu ya. Ternyata jadi baiknya. Ya. Karena walaupun tidak ada yang dibicarakan, kita ketemu aja sudah silaturahmi sudah bagus. Ya. Ya. Jadi sangat strategis. Ada pertemuan, ya, pertemuan rutin lah untuk membicarakan tentang dakwah, pendidikan dan sebagainya. Barakallahu fikum. Mungkin sebagai penutup dari segmen ini, ada pertanyaan terakhir mungkin yang ingin kami sampaikan. Ustaz, kadang ini melanda pada kita-kita ini, di apa namanya, para pengajar ini, karena mungkin bertumpuknya aktivitas sehingga kita sulit memilih prioritas, Ustaz. Misalkan misalkan ternyata harus mengajar di luar dikarenakan memang dakwah kepada masyarakat juga merupakan suatu yang urgen, husnul khair, kepada tersampainya kebaikan kepada masyarakat yang belum mengetahui dakwah ini, itu terasa urgen. Tapi di sisi lain, di internal kita sendiri, kita juga punya kewajiban, yaitu mengajar santri atau mengajar para bapak-bapak dari kalangan salafin. Di sisi lain, kadang-kadang kita sendiri diamanahi untuk menulis di beberapa media-media kita, dan lain dari aktivitas yang begitu banyak terkait dengan hal dakwah, kadang-kadang kita sulit untuk memilih prioritas. Oleh karena itu, mungkin sebagai pertanyaan terakhir ini, bagaimana saya mengatur waktu atau memilih prioritas mana yang harus kami dahulukan agar mungkin kami tidak salah memilih, begitu, Ustaz. Baik, terima kasih. Jazakallah khair, kalau kesempatan untuk menjawab. Berat, karena semuanya penting. Itu, Ustaz. Yang jelas kalau dibandingkan dengan urusan pribadi kita, dalam masalah akhirat kita harus mementingkan diri kita sendiri. Beda dengan masalah dunia. Kalau masalah dunia, silakan. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mementingkan orang lain walaupun dirinya butuh. Itu satu keistimewaan. Tetapi kalau urusan masalah din, masalah pahala, masalah akhirat, Allah sebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Allah sebutkan dengan sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah sebutkan juga dengan ayat yang mirip seperti itu, ya. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam masalah itu hendaklah bersaing, berlomba-lomba orang-orang yang berlomba-lomba. Disuruh untuk berlomba, disuruh untuk bersaing, disuruh untuk berebut, sehingga saf depan diriwayatkan para sahabat kada ayak tatsil. Hampir-hampir mereka bertikai untuk dapat saf depan. Tidak, silakan kamu aja. Udah, silakan kamu aja. Itu pada masalah dunia. Kalau masalah akhirat mereka berebut. apalagi dalam masalah ilmu. Sehingga usikum bitaqwallah, untuk kita juga mementingkan diri kita lebih dulu. Artinya kita punya jam khusus, kita punya acara asatidah untuk mengkaji kitab, membahas kitab, untuk menambah zat, menambah bekal. Itu juga masalah-masalah ibadahnya dan sebagainya, kita jangan sampai terlalaikan. Baru kemudian yang kedua, kepada ummah. Ummah pun, kalau ana bandingkan wallahu ta'ala alam, antara ummah dalam artian secara umum dengan santri-santri kita di pondok kita, itu harus kita petikan santri-santri kita sendiri. Artinya prioritas kepada Di dalam. Kenapa? Karena beda hasilnya ketika kita ngisi pulang. Ngisi pulang, ngisinya bahkan sebulan sekali atau seminggu sekali di tempat-tempat yang terpisah-pisah, berbeda-beda, dengan kita ngangkermi santri sampai netes, itu beda. Ada yang bisa menerjemahkan apa arti mengangkermi ini? Anak punya istilah itu. Dan sebagian ikhwan sudah tahu. Artinya kayak ayam yang ngangkermi telurnya sampai netes, itu jadi ayam yang lain gitu. Artinya kalau kita ngangkermi santri terus, dididik sampai jadi, itu insya Allah akan menggantikan kita nantinya gitu. Tapi kalau kita ngisi sebulan sekali di sana, sebulan sekali di sini, seminggu sekali di sana, seminggu, itu entah kemana gitu. Hasilnya tidak terlihat dan tidak menjadi seperti santri tadi. Jadi bukan karena masalah kita egois mementingkan santri sendiri, bukan. Tetapi masalahnya, kalau mendidik dengan cara seperti itu akan jadi. Akan menjadi duat mereka. Beda dengan kajian umum, semangat bubar, semangat lagi bubar lagi gitu. Itu ada hasilnya, bukan gak ada hasilnya, tapi yang ini lebih fokus. Sehingga nasihat yang berikutnya adalah pentingkan pendidikan yang sifatnya intensif, betul ya, intensif daripada yang sifatnya sesekali di luar kajian umum, sidental. Barakallahu fikum.